Mitra bisnis, dalam pilkada, calon independen atau perseorangan diperbolehkan untuk maju. Namun untuk pemilihan di tingkat nasional, yakni pemilihan presiden, calon independen sampai saat ini belum diperkenankan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fadzrul Rahman. Pak Fadzrul, apa komentar Anda? Kami mengajukan uji materi pilkada independen itu tanggal 23 Juli 2007. Dan itu dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Posisinya waktu itu 6 hakim mendukung, 3 hakim menolak. Nah, terus kemudian atas nama Gerakan Nasional Calon Independen, kami maju lagi untuk pilkada Aceh. Pilkada Aceh itu karena kan di Aceh itu cuma boleh satu kali, jadi kami ajukan lagi dan menang lagi tanggal 30 Desember 2010 yang lalu. Menang 9-0. Pada tahun 2009, aku sebagai calon presiden independen terus dengan Gerakan Nasional Independen waktu itu mengajukan ke uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu dikalahkan. 5 hakim menolak dan 3 hakim mendukung. Alasan 5 hakim itu adalah itu tidak boleh karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 6 ayat 2 itu hanya disebutkan presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Menurut mereka itu menghalangi calon presiden independen. Tetapi 3 hakim yang mendukung calon presiden independen waktu itu adalah Profesor Mukti Fadzar, kemudian Dr. Akhil Mukhtar, dan Pak Dr. Morarar Siahaan. Mereka mengatakan pasal 6 ayat 2 yang mengatakan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden yang harus melalui partai politik atau gabungan partai politik tidak menghalangi adanya independen. Nah, untuk mengatasi itu, kami nanti tanggal 28 Oktober 2011 akan maju lagi bersama dengan Gerakan Nasional Calon Independen yang kebetulan saya ketua umumnya untuk menguji materi kedua. Dan kami berharap di uji materi kedua ini bisa menang. Apakah nantinya capres independen dapat terwujud, Pak? Aku yakin bahwa ini diperbolehkan karena kalau pasti teman-teman para hakim MK juga belajar dari situasi politik sekarang kan. Kalau mereka tidak memperbolehkan capres independen, maka mereka akan mendapatkan calon presiden yang cuma orang berduit atau kemudian anak dari pejabat atau pemilik partai saja. Dan itu akan merusak proses politik di Indonesia dan juga proses kepemimpinan nasional di Indonesia. Jadi kalau mereka tidak mengabulkan, maka MK juga bertanggung jawab terhadap rusaknya proses kepemimpinan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Lalu, apakah dengan adanya capres independen, maka kualitas presiden yang akan dipilih menjadi lebih baik? Paling tidak beginilah, artinya peluang untuk memunculkan pemimpin nasional itu bisa dari partai politik, bisa dari independen, dengan jalan itu bisa terbuka kan? Jadi persaingannya bisa lebih bagus, kualitasnya juga akan bisa lebih bagus. Banyak yang ikut, terus kemudian peluang persaingan itu akan menghasilkan kualitas dan juga bisa menurunkan biaya tampaknya. Demikian Fadzrul Rahman, saya Kiki Wijaya.